بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Syahrawi di hari yang mulia ini, dalam pembahasan surah Taha, surah yang ke-20 ayat ke-120. Tentu kita masih dalam pembahasan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam, Abul Anbiya, Abul Bashar, yang dikenal dengan gelar Abul Bashar, orang tua atau ayah dari seluruh manusia. Dalam kisah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana janji Allah bagi penghuni surga apabila Nabi Adam alaihi salam tidak tergoda oleh bujuk rayu syaitan, namun apabila dia tergoda maka dia akan dikeluarkan dari dalam syurga. Nah, berikut pada ayat ini kita akan melihat bagaimana lihainya iblis atau syaitan membujuk rayu manusia, dan dalam hal ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan hal tersebut di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, yaitu kepada Nabi Adam AS, dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian atau pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa. Ayat yang mulia ini diawali dengan kata-kata waswasa, yang selalu kita artikan dengan bisikan. Kata waswasa ini pada mulanya, kata Syekh Mutawalli Syahrawi, adalah suara dari gesekan perhiasan perempuan yang dipergunakan oleh seorang wanita. Nah, tentu kalau kita melihat misalnya film India atau film-film Arab, itu banyak menggunakan gelang di tangan atau di kaki, kemudian dihentak-hentakkan, ya, dan itu biasanya dipergunakan oleh wanita. Maka itu menimbulkan semacam irama, ya, suara tertentu yang itu bisa pada titik-titik tertentu bisa membangkitkan syahwat dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa hal yang hal seperti itu secara naluri kemanusiaan akan menimbulkan pemikiran-pemikiran, artinya suara-suara gesekan dari perhiasan itu, ya, bukan hanya sekedar perhiasan itu yang teringat dan terbayangkan, tetapi juga pemilik dan pemakai daripada perhiasan itu. Sama dengan suara wanita misalnya, ya, ketika didengarkan suara wanita itu menyanyi misalnya, bahkan kalau membaca Al-Quran sekalipun atau membaca Barzanji, maka sebenarnya bukan semata-mata bacaan itu saja yang menjadi yang didengarkan, tetapi akan terlintas sedikit banyak di dalam benak orang yang mendengarnya, bahkan wanita sekalipun akan ingin mengetahui bagaimana bentuk paras daripada wanita itu sendiri. Nah, inilah hakikat daripada kata-kata waswasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam firman-Nya, di dalam surah An-Nas misalnya, untuk berlindung kepada Allah dari godaan atau bisikan setan dan yang berbentuk jin dan manusia. Allazi yuwaswisu fi suduril nas minal jinni wan nas. Ya, kita disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dari godaan-godaan itu. Nah, kelihaian syaitan atau iblis membisikkan, membujuk rayu manusia, ini tergambar bagaimana ia meyakinkan kepada Nabi Adam alaihi salam bahwa dia akan menunjukkan pohon keabadian. Dan dari kata syajaratul khuldi inilah kemudian kita selalu mengistilahkan bahwa buah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihi salam di dalam surga itu disebut dengan buah khuldi, buah atau dari berasal dari pohon khuldi. Di mana Adam bermain di dalam pemikiran atau pikiran setan bermain di dalam pikiran Adam bahwa pohon itu akan memberikan keabadian. Dan memang manusia, ya, masalah keabadian ini adalah menjadi satu hal yang sangat menggiurkan. Oleh karena itu banyak pejabat-pejabat, banyak penguasa-penguasa, banyak mereka yang sedang memiliki jabatan dan kekuasaan ingin tetap kekal dan abadi dalam kekuasaan dan jabatannya itu, karena memang itu adalah sesuatu hal yang sangat dia idam-idamkan dan dia takut betul kalau kekuasaan itu tidak abadi pada dirinya atau kejabatan itu abadi pada dirinya. Sehingga ketika Nabi Adam dibisikkan oleh setan dengan adanya pohon yang kalau dimakan dia akan abadi, nah ini menjadi satu hal yang sangat mengejutkan dan sangat menarik. Dan apalagi ditambah bahwa mulkin la yabla, dan adanya kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Jadi di sini kata Syekh Muhammad Syarawi ditunjukkan atau dikhayalkan kepada Nabi Adam alaihi salam sebenarnya seakan-akan dia akan kekal abadi. Nah justru karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam takatsur, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakum takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Bermegah-megahan, berpoya-poya telah melalaikan akan kamu sampai kamu masuk ke liang kubur. Hatta zurtumul maqabir. Artinya ketika seseorang itu sudah mati, barulah dia menyadari bahwa kehidupan dia tidak abadi. Dan memang pasti tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisikan, bujukan dan rayuan syaitan itu pada hakikatnya tidak logis. Tapi karena kelemahan daripada manusia itu, justru yang tidak logis itulah yang dia inginkan dan yang dia terima. Yang logis, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pasti malah dia tinggalkan. Keabadian yang sebenarnya adalah dengan ketaatan dimasukkan ke dalam surga, itulah keabadian dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu malah dia tinggalkan. Dengan apa? Dengan berbuat maksiat, dengan kehidupan yang berpesta pora, jauh dari nilai-nilai agama. Malah yang semu, yang itu adalah bisikan dan bujukan rayuan setan, itulah yang malah sekarang menjadi kegemaran atau menjadi perhatian daripada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, lewat ayat ini kita mengambil ibrah bahwa sesungguhnya kalau ada bisikan rayuan setan untuk meninggalkan sholat, apalah susah-susahnya untuk mengeluarkan duit untuk berkurban dan sebagainya, maka itu semuanya adalah bujuk rayu setan, pikiran jahat yang dihembuskan iblis ke dalam benak kita. Oleh karena itu kita berkewajiban untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan iblis tersebut. Mungkin itu awalan dari saya. Dan di studio telah hadir Ustaz Perdana yang insyaallah akan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif lagi terhadap ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, di dalam redaksi ayat ini Allah mengatakan fawaswasa ilaihi syaitan. Kemudian syaitan itu memasukkan waswasnya ke dalam hati Nabi Adam alaihi salam. Tadi sudah digambarkan kepada kita bahwa waswas itu adalah gesekan perhiasan, ya, yang dilakukan oleh wanita untuk menarik perhatian. Redaksi Quran ketika membicarakan tentang bujuk rayu syaitan itu ada beberapa di samping waswas ini. Di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling mewahyukan, ya, atau membisikkan, karena wahyu itu bahasanya adalah bisikan. Ba'duhum ala ba'din zukhrufal qawli, ya, antara satu dengan lain dengan kalimat-kalimat yang begitu sangat mengesankan yang membuat orang menjadi terpana dan takjub sehingga akhirnya mengikutinya. Kemudian di dalam keterangan lain Allah mengatakan bahwa syaitan itu membujuk manusia dengan membuat janji-janji. Innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum faqlabtukum. Allah sudah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, kata syaitan, sedangkan aku menjanjikan kepada kamu tapi faqlabtukum. Aku sendiri yang mengingkari janji itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Syaitan itu menjanjikan kamu bahwa kamu itu akan jatuh miskin dan akan tertimpa kefakiran kalau kamu menginfakkan uang kamu, bersedekah, mengeluarkan zakat. Sedangkan Allah ya'idukum maghfiratan minhu. Allah janjikan kepada kamu kalau kamu berinfak akan diberi keampunan dan fadlah, ya, fadilah, keutamaan yang tiada taranya. Jadi dari ketiga redaksi yang Allah gambarkan tentang bujuk rayu syaitan ini, apakah was-was hanya dalam bentuk gesekan-gesekan suara gemerincing perhiasan, ya, atau dengan yuhi bisikan-bisikan, atau dengan kata wa'dun hanya sekedar janji-janji saja. Kalau kita perhatikan, semua ini sebenarnya tidak memberikan pemaksaan kepada manusia sehingga akhirnya manusia itu melakukan suatu tindakan maksiat atau kejahatan karena perbuatan syaitan. Hanya sekedar sebuah bisikan, hanya sekedar sebuah lintasan pemikiran, hanya sekedar sebuah janji-janji. Kalau begitu, sebenarnya ketika seorang manusia melakukan kejahatan, perbuatan maksiat atau dosa, itu dilakukannya karena pilihan dirinya sendiri dan karena dialah yang mau melakukannya, ya. Tetapi karena dibisik-bisikkan oleh setan. Karena kita berhak untuk memilih apakah kita mengikuti bisikan itu atau tidak. Jadi tidak ada yang kuat sebenarnya tentang masalah bisikan ini. Kalau kita abaikan, maka dia tidak akan bermasalah. Tetapi kalau kita ikuti atau kita fikir-fikirkan, itulah nanti akan membuat permasalahan semakin besar. Jadi pada intinya sebenarnya manusia itu tidak perlu khawatir dan takut terhadap bisikan syaitan ini kalau dia tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa waswasa ilahi syaitan. Ia kemudian diwaswaskan oleh syaitan. Nah, yang menarik juga di sini adalah bahwa ternyata syaitan itu memiliki cara untuk menjerat manusia, baik dengan zukhrufal qauli, kalimat-kalimat yang begitu indah, janji-janji yang begitu sangat mengesankan kepada manusia. Sebagaimana di sini, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu satu pohon yang membuat kamu bisa menjadi kekal di dalam surga ini. Sungguh suatu merupakan janji atau tawaran begitu sangat menggiurkan, ya. Dan ini membuat akhirnya Nabi Adam nanti akan terjerat ke dalam janji ini, padahal sebenarnya sebelumnya janji-janji Allah itu begitu sangat mengesankan. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ala, kamu tidak akan lapar dan tidak akan telanjang di dalam surga ini, wahai Nabi Adam. Wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha, engkau tidak akan kehausan dan tidak akan merasa kepenatan dan kepanasan. Ada dua janji, janji Allah dan janji syaitan. Dan ternyata di dalam keterangan ayat ini, Nabi Adam bisa terpengaruh dengan janji-janji syaitan itu. Kalau lagi kita manusia, cuma akhirnya kita akan belajar dari sini bahwa sebenarnya pada saat ada lintasan pikiran yang buruk atau bisikan-bisikan yang buruk, ingatlah, itu hanya akan membuat kita terjebak ke dalam kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sungguh sangat banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam alaihi salam ini. Maka daripada itu, marilah kita belajar dari kisah-kisah yang dituliskan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat belajar dari sejarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Perdana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.